Kini zaman sudah berubah. Perjuangan panjang tak kenal lelah. Bangkitlah jiwa nan lemah, musnahlah jiwa serakah. Pemilu 9 April 2009 merupakan wadah aspirasi rakyat nan penuh berserah. Kini, centang sekali saja untuk memilih. Ingatlah, jangan sampai salah pilih. Ingatlah, percaya pilihanmu, keraskan hatimu. Kenali pilihanmu, jangan gegabah. Pastikan pilihanmu untuk melangkah. Harapan baru di pemilu 2009 telah mewabah. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingatlah.